wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi satu paragraf terakhir yang kemarin kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa kana tanabi al-mas'alatu kristabahat ala ta'ifatin min as-sufiyyah. فبينا الجنيد رحمه الله له فمن اتبع الجنيد فيها كان على السدد ومن خالفه ضل فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله تعالى وقدرته وخلقه فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال الله تعالى. وكان هذه المسألة كان مسألة ini telah rancu bagi sejumlah atau segolongan orang-orang sufi. Maka Al-Junayd rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada mereka. Ketelahan juga bagi orang-orang sufi tentang masalah irada kauniyah dan irada syar'iyah, sehingga dianggap bahwasanya maksiat adalah menyelisih irada kauniyah, sehingga tidak ada di dunia ini maksiat, semuanya adalah taat. Karena taat adalah, karena maksiat adalah menyelisih irada kauniyah yang sama dengan masyiat. Dan maksiat adalah menyelisih irada syar'iyah yang sama dengan al-mahabbah. Nah, karena berkaitan tentang masalah ini, maka muncullah anggapan mereka bahwasanya orang itu bisa pemahaman di dunia ini tidak ada maksiat, semuanya adalah taat. Maka Junayd menjelaskan kepada mereka, orang-orang sufiyah, siapa yang mengikuti Junayd dalam masalah ini, maka dia berada di atas kebenaran, dan siapa yang menyelisihinya maka dia sesat. Fa'inam kanasnya mereka, yaitu ta'ifatun sufiyah, yaitu sejumlah orang-orang sufi, takalamu mereka berbicara yang intinya mengatakan bahwa segala urusan dengan kehendak Allah dan dengan kekuasaan Allah. Wa fi syuhudi hadza at-tauhid. Dan orang itu dikatakan bertauhid ketika memiliki pandangan ini, bahwasanya semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu kehendak kauniyah. Maka mereka meyakini, sejumlah orang-orang sufi meyakini bahwa ketika seorang itu melihat semuanya adalah taat, semuanya terjadi dengan taat, maka itu bertauhid. Tauhid adalah ketika seorang itu melihat bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah taat, itu tauhid. Dan mereka namakan hal ini, tingkatan semacam ini atau pemahaman dan pandangan semacam ini, mereka sebut dengan al-jamu' al-awwal. Maka Junayd menjelaskan kepada mereka bahasanya lagu dan haus min suhudil al-faq i'adhani, harus adanya pandangan untuk memberikan pembedaan yang kedua, yaitu samping kita menyaksikan dan memandang saja segala sesuatu itu punya kesamaan, mustamakan, yaitu punya kesamaan di masyiatillah, semuanya terjadi dengan masyiat Allah dan dengan kekuasaan Allah dan karena Allah menciptakannya, maka yajibu al-fakhu, namun wajib membedakan antara apa yang Allah perintahkan dan Allah cintai dan Allah sukai dan apa yang Allah larang, Allah benci dan Allah murkai. Dan patut kita bedakan antara para wali Allah dan para kekasih Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala ja'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kayfa tahkumun?" Apakah akan kami jadikan kaum muslimin sebagaimana al-mujrimin? Mujrimin aslinya adalah orang yang melakukan ijram, yaitu melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Namun karena di sini dikontrakkan dengan muslimin, maka tentu maknanya adalah kafirin. Maka apakah kami jadikan kaum muslimin sebagaimana para orang kafir? Mahkum, kenapa kalian? Kepada kumur, bagaimana kalian menempatkan? Menurutkan hukum dan penilaian. Kenapa orang kafir kalian jadikan dan anggap sama dengan kaum muslim? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil 'ard." Apakah akan kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mufsidin fil 'ard sebagaimana orang-orang yang merusak di muka bumi? Maka mufsidin, orang yang membuat rusak di muka bumi di sini Allah kontrakkan dengan alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Maka yang menunjukkan bahasanya musyrik itu mencakup pertama adalah orang-orang kafir yang tidak memiliki iman, dan yang kedua adalah orang-orang yang melakukan perbuatan keburukan yaitu menyelisihi amal sholihah. Dan semuanya adalah maksiat, semuanya adalah maksiat secara luas, kekafiran adalah maksiat dan tidak melakukan amal sholat adalah maksiat. Am naj'alul muttaqina kal-fujjar? Apakah akan kami jadikan orang-orang yang bertakwa bagaimana orang-orang yang berkelimang dosa? Di tafsir lain dikatakan di sini ayat ini memiliki sebab nuzul. Ketika orang-orang kafir Mekah berkata kepada orang-orang yang beriman, "Inna nutta fil akhwati mislam ma tu'tau." Ya, kami akan dapat nikmat di akhirat sebagaimana nikmat yang akan diberikan kepada kalian. Dan am di ayat ini kitab sejalannya dikatakan adalah hamzatul inkar. Am di sini bukan ditanwin, am di sini bukan ditanwin, namun di kitab sejalannya dikatakan bahasanya makna am di sini adalah hamzatul inkar. Sehingga kita terjemahkan dengan apakah, dan apakahnya adalah istifham ingkari. Maka ini menunjukkan bahasanya A tidak mesti harus apa untuk menunjukkan, untuk menunjukkan keragaman, akan tetapi salah satu makna am nanti kita jumpai di sini faedah Bukhawiyah. Ini salah satu permaknaan adalah istifham ingkari, hamzah ingkariyah, paham tentang ingkar. Dan ayat yang dari antara ayat yang digunakan oleh sebagian ulama atau sebilah kesalahan sunnah untuk mengatakan bahasanya an-nahyu yang terbit fasad, an-nahyu yang terbit fasad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan itu menghasilkan hukum tidak sah. maksiat Allah sebut dengan fasad. Semua maksiat Allah sebut dengan fasad. Maka semua perbuatan yang haram, perbuatan yang terlarang dengan fasad. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalil kaidah usuliyah adalah dulu yang penting fasad. Kemudian Allah berfirman, Am hasibal ladzina istaqamu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Apakah mengira, apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Sama saja hidup kehidupan mereka dan kematian mereka sama yang umur tetap jelek hukum yang mereka tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa istamil ahma wal musir itulah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat, walladzina amanu wa 'amilu shalihat dan itulah sama orang yang beriman dan melakukan amal saleh, walil musyi tidak sama alias berbeda dengan orang yang berbuat keburukan. Qalilan ma tadzakkarun, sungguh sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Maka ayat-ayat ini adalah dalil wajibnya kita bedakan antara wali Allah, orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Nah, karena itu maka kita, wajib kita bedakan antara apa yang Allah larang dan Allah cintai, antara apa yang Allah larang dan apa yang Allah cintai. Dan ayat-ayat tadi adalah jenis menunjukkan bahasanya Islam berlepas diri dari demokrasi. Mana demokrasi itu menjadikan orang yang beriman dengan orang kafir sama nilainya, orang yang bertakwa dengan orang yang beriman dosa juga sama nilainya. Dan orang katakan yang jelas hukum yang sangat-sangat hukum. Melihat keadaan salaf, oleh karena itu maka akidah salaful ummah, demikian pula para imam salaf atau para imam umat umat Islam meyakini bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, Rab segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Dan mata bersalaf atau akidah salaf meyakini Masya Allah ta'ala wa malam isya'an lagi aku. Apa yang Allah kendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kendaki itu tidak akan terjadi. Apa yang Allah kendaki itulah yang terjadi. Yang tidak Allah kendaki tidak akan terjadi. Maka semua yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Namun kehendak Allah yang berubah kehendak kauni. Maka tidak ada satupun orang yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kehendak kauni. Adapun kehendak syar'i, yaitu segala sesuatu yang Allah syariatkan, maka ada sebagian orang yang bisa lepas dari kehendak syar'i. Berbeda dengan keyakinan Qadariyah yang mereka menolak takdir dalam rangka untuk mensucikan Allah dari kezaliman. Maka Allah mentakdirkan sesuatu kemudian tolak itu salah sebagaimana takdir Allah, kemudian kita surat ke neraka. Ini gharib. Oleh karena itu kemudian mereka mencari takdir. Maka mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan manusia untuk berbuat keburukan. Namun akibatnya adalah kemarin sangat parah. Ketika mereka tidak mau menetapkan Allah itu menakdirkan keburukan yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk beriman. Namun ternyata ada yang kehendak Allah yang tidak untuk menginginkan dalam keyakinan kepedulian Allah ingin agar orang itu beriman. Itu keinginan Allah, itu kerja Allah. Kalau mereka mencampur aduk dua ibadah. Kepedulian dengan kepedulian itu pangkal kesesatannya adalah karena mencampur aduk dua ibadah. Ibadah kauliyah dan ibadah syariah. Ketika dalam keyakinan berdaya dan konsekuensi keyakinan berdaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak menginginkan hambanya untuk beriman. Namun ketika manusia itu tidak mau beriman, yang menang adalah kehendak manusia. Sehingga masya Allah, sehingga apa yang Allah kehendaki belum tentu terjadi. Dan apa yang sudah termakruh itu pasti terjadi. Itu akidah berdaya. Allah mengendaki makhluk agar beriman, belum tentu terjadi. Ternyata ketika ada makhluk yang ngotot, yang pinggir kafir, yang menang, kehendak makhluk. Nah, kehendak makhluk pasti terjadi, sedangkan kehendak Allah belum tentu terjadi. Itu akidah qadariyah. Berbeda dengan akidah salaf dan akidah sunnah, akidah salaf dan akidah sunnah, masya Allah. Allah lam yasha'lam yakun. Semua yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi. Yaitu dengan iradah kauniyah. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Tidak ada Rabb selain Allah. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk mentaatinya dan melarang untuk durhaka padanya. Dan Allah tidak menyukai kerusakan, yaitu maksiat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meridai kekafiran untuk hamba-hambanya. Dan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil. Meskipun perbuatan-perbuatan yang kecil itu terjadi di alam nyata ini dengan masyiah Allah. Dan kehendak kauniyah, kehendak kauniyah itu sama dengan masyiah. Dan kehendak syariah itu sama dengan mahabbah. Segala sesuatu yang Allah cintai itu sama dengan kehendak syariah. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itu sama dengan masyiah, sama dengan kehendak kauniyah. Dan kehendak kauniyah itu pasti terjadi, dan sedangkan kehendak syariah belum tentu terjadi. Maka yang terjadi itu belum tentu. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini belum tentu Allah cintai. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang sufi. Sehingga mereka mengatakan manusia itu akan lebih sempurna ketika melihat bahwasanya di dunia ini tidak ada maksiat. Semuanya adalah fawala yang berbuka, maka meskipun itu terjadi di alam nyata, maka sesungguhnya Allah tidak mencintainya dan tidak meridainya, bahkan membencinya dan mencela pelakunya, bahkan menghukum pelakunya. Ini pembahasan untuk masalah level kedua dalam pandangan orang-orang menganut wahdatul wujud, yaitu ketika seorang itu ketika meninggalkan tingkatan syariat, maka dia masuk tingkatan berikutnya, dan dalam tingkatan berikutnya maka dia akan melihat bahwasanya tidak ada maksiat, semua adalah taat. Kemudian bantahan berkaitan dengan martabat salisah, tingkatan yang ketiga, yaitu tidak ada maksiat dan tidak ada taat, yaitu seorang hamba itu tidaklah melihat adanya taat, tidak pernah melihat adanya maksiat. Kenapa? Karena ya ada wujud wahid. Karena dilihat, karena dia berkeyakinan bahwasanya wujud itu adalah satu. Wujud Allah dan wujud makhluk, dan wujud makhluk satu dengan yang lain sama. Dan menurut mereka keyakinan ini adalah yang tertakdir, dan puncak dari pengkajian dan pendalaman, dengan puncak kewalian. Wali yang paling wali ketika sudah sampai pada titik ini. Padahal fil hakikat, pada kenyataannya, ini adalah puncak kesesatan berkaitan dengan nama Allah dan ayat-ayat Allah. Ini adalah puncak pengusuhan terhadap Allah. Karena orang yang memiliki pandangan semacam ini, maka dia akan menjadikan Yahudi, Nasrani dan semua orang-orang kafir sebagai kekasih-kekasihnya. Padahal Allah menyatakan barang siapa yang walak dengan mereka dengan bentuk walak yang membatalkan kekafiran, fa innahu minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Dan orang yang punya pandangan seperti ini tidak akan berlepas diri dari kesyirikan, dari berhala, maka keluarlah dia dari milah Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman alaihissalam. Dan orang-orang yang mengandung wajah berwujud itu konsekuensi dengan pandangan ini. Di antara akhidah Ibn Arabiyah dengan semua agama sama. Semua agama sama. Kenapa? Karena wajah berwujud. Tidak ada kita yang wujud dengan mereka, wujud dengan kita. Wujud kita adalah wujud mereka adalah wujud kita. Dan kita adalah wujud Allah, dan Allah adalah wujud kita. Maka diantara akhidah Ibn Arabi yang punya pandangan wajah berwujud adalah semua akan sama. Maka pandangan sebaliknya semua akan sama itu pandangan kuno itu, pandangannya itu Arabi yang disebutkan oleh sebagian orang dengan nama penyegaran pemahaman keislaman. Maka ketika kita memberantas dan membahas pada wujud, maka kita memberantas pemahaman ini, ya, pemahaman semua akan sama. Ini pentingnya membahas pemahaman pada wujud. Ini meskipun kalau kita lihat apa manfaat praktisnya, manfaat praktisnya ini berkaitan dengan keyakinan yang semakin terbesar dan tidak akan lebih orang di zaman ini. Itu semua agama sama. Kenapa? Karena wajah terwujud itu buahnya lah la yatabara misyirki wal awtan, tidak ada permusuhan kepada kesyirikan, kepada orang-orang muslim dan orang kafir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa ladzina ma'ah, sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya? Ya, dijelaskan oleh At-Tabari bagaimana ditukil dalam Fathul Majid, yaitu adalah al-Rusul, semua para Rasul. Karena Nabi Ibrahim itu tidak punya umat. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak punya umat. Kalau tidak mau dalam artian umat kita, Nabi Ibrahim itu tidak dapat apa-apa. Dan karena itu, maka satu hal yang mengkritik, kenapa Ibrahim tidak dinamakan? Siapa mereka pada Nabi Ibrahim tidak punya umat? Sebenarnya, ya, karena itu maka maknanya bagaimana kata At-Tabari adalah Rasul, semua Rasul. Kalau ketika mereka yang Ibrahim dimulakan para Rasul yang lain berkata pada kaum mereka masing-masing, ya kami berlepas diri kalian, lalu mereka itu namanya Ibrahimillah. Jadi ketika dibelajarkan tentang Sarah Al-Wajibah terdapat faedah yang bagus. Maka di sini didahulukan barak terhadap orang musyrik sebelum barak terhadap syirikah. Ina barak minkum, ini adalah barak dari orang musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, ini barak terhadap syirikah. Maka dalam ayat ini berlepas diri terhadap pelaku kesyirikan itu lebih didahulukan daripada berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa berlepas diri dari perbuatan kesyirikan atau berlepas diri dari pelaku kesyirikan adalah sebuah keniscayaan dalam iman. Dan tidak cukup seorang yang berlepas diri dari kesyirikan. Tidak cukup ketika seorang hanya benci terhadap kesyirikan selama mencintai orang muslim. dijadikan dalil oleh penulis salaf al-Wajibat, tidak sebenarnya mungkinlah yang disebutkan pada sahur Islam Muhammad bin Abdul Wahab tentang definisi Islam yaitu wal-kurusu nasyirki, bersih dan kesyirikan tanpa ada wa'adu syirki. Ini tidak benar karena bersih dan kesyirikan itu belum cukup agar seorang itu jadi seorang muslim. Kapal nafikum kami kafir, kami ingkar dengan kalian. Lupa jabaidan amal bayi dan kuala adawan. Dan telah nampak antara kami dan kalian pengusuhan dan kebencian abad dan selamanya. Sampai dari beriman kepada Allah semata. Dan Al-Falil itu Ibrahim AS berkata kepada kaum ya orang-orang musyrik, Afara'aitum makuntum ta'budun. Apakah kalian, Ibrahim mengatakan apa, Afara'aitum maknanya akhbirni, ceritakanlah kepada aku tentang apa ya kalian sembah. Antum ba'afara'aitum al-akhbirun, disembah oleh kalian dan anak moyang kalian terdahulu. Maka ketailah fa'innahum akhbirni illahu bala'ali. Semua yang kalian sembah karena mereka musyrik, menyembah Allah dan selain Allah. Maka itu mengatakan maksudnya mereka semua yang kalian sembah dan disembah dan anak moyang kalian adalah musuhku kecuali Allah. Dan ayat ini adalah kandungan makna la ilaha illallah. Fa'innahum akhbirni itu sama dengan la ilaha illa rabbil alamin, itu sama dengan illallah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kau jumpai semua orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu orang kafir. Meskipun mereka adalah sahabat mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara kandung mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri, ulaika kata berarti kulubul iman, mereka-mereka telah orang-orang yang Allah tuliskan iman dalam hati mereka. Wa ayyadahu bi ruhin minhu, dan Allah kuatkan mereka dengan roh, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sejalan lain dikatakan ruhin itu maknanya binurin. Nah, saya juga menjelaskan bahwa ini maknanya kuat. Ya, cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka atau kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang jelil-jelil wajibnya terlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini adalah satu hal yang tidak diimani oleh orang-orang yang punya paham wahdat wujud. Wahabullah dan mereka-mereka penganut paham wahdat terwujud, sebagian mereka telah menulis berbagai buku dan berbagai sair-sair qasidah ala mazhabi yang sesuai dengan keyakinan mereka tentang wahdat terwujud. Misal qasidah sama seorang sufi penganut wahdat terwujud yang bernama Ibnu Farid. Dia punya qasidah baik dalam kumpulan bait sair yang disebut dengan Nukhbatus Suluk. Dia mengatakan di dalam syairnya, laha salati bil maqami uqimuha wa ashhadu fiha annaha li salla. Kilana musallin wahidin sajidan ila haqibatihi bisyam'i sikuli sajidatin wa makanali salla siwaya walam takun sulati di ghairi fi ada kulli ohadin. Lah untuknya sholatku di satu tempat yang aku berdiri di tempat tersebut dan aku saksikan dan aku bersaksi di tempat tersebut bahasanya dia adalah sholat untukku juga. Maka setiap dari kami musholli adalah orang yang sholat yang satu sajidan, dan semua kita sudah bersujud ila hakikati pada hakikatnya dijamin kulit jati dati dalam semua sujud, maka semua dijamin terkumpul. Wa maka nali salat siwaya, maka tidaklah aku salat kecuali pada selain diriku sendiri, karena diriku adalah Allah. Maka aku tidaklah salat kecuali tidaklah aku salat pada selain diriku. Walang takut surat ini lagi, kita akan salat untuk sayangku. Demikian tiada kuli wakatin dalam melaksanakan semua apa. Maka nampak jelas di sini bahwa wajah berwujud. Bahasanya semua kita sholat mengumpul sholat pada dirinya sendiri. Dan dia katakan sendiri bahasanya dirinya tidaklah sholat dengan pada dirinya sendiri. Ila ayah pun sampai dia katakan wa manziltu iyaha wa iyaya lam tazal walafaqa balzati lizati sholat ilaya rasulan kuntu minni mursila wa dhati fi ayati alayya istajallat fa idza da'awtu kuntu mujiba wa in aku munadi ajabat man da'ani wa labbat wa man zalat wa man ziltu iyaha dan tidaklah nanti aku bersamanya wa iya yang bersamaku. Walau tidak ada dalam berhenti dan tidak ada perbedaan, bahkan diriku lihat di sholat untuk diriku sendiri. Layar rasulat datang kepada seseorang utusan untuk minimum sila, dan aku sendirilah yang mengutus. Ada rasul, rasul itu diutus untukmu, dan aku sendiri juga yang mengutus. Para rasul itu, kata Ibu Farid, terdapat utusan untukmu, dan aku sendiri juga yang mengutus. Nabi itu ya dikirim sebagai nabi untukmu, dan pasal aku sendiri yang mengangkat sebagai nabi. Wadati fi ayati dallat alaiya istadallat, dan diriku dengan ayat-ayatku menunjukkan keberadaan diriku. Maka jika aku berdoa, maka akulah aku sendiri yang mengabulkan. Dan jika aku menyeru, ajabat manja'ani, maka orang yang aku seru pun menyambut seruan, balas dan menyambut seruan. Ila amsal hadzal qaran wa li hadza hadzal fa'il inda al-mawti yunshitu wa yaqul. Dan kalimat-kalimat semacam ini oleh karena itu orang ini yaitu Ibnul Farid inda al-mawti ketika hendak mati yunshit, dia membacakan syair wa yaqul, dia berkata dalam syair kana manzilati fil hubbi indakum maqat lakitu faqat doyatu ayami. Jika kedudukanku filhu bihindaku dalam rasa cinta kepadamu wa Allah, maka telah itu bagaimana yang aku asakan lakot doyatu ayami. Coba aku telah sia-siakan hari-hariku selama hidup di dunia. Amniyatul bertawasasi, angan-angan telah menguasai diriku di hadzamana selama waktu yang sangat panjang. Walyaum ahsibuha aswadu ahlami, dan pada hari ini aku mengiranya bahasanya hari-hari tersebut adalah bagikan bunga tidur, itu mimpi yang tidak terkuat. Fa'inna kana yadunu annahu Allah falamma hadara fi malaikatullah biqadri bihi tabayyana dalam kebetulan nama kana yadunu. Fa'inna maka menjadi kufar itu menyatakan dirinya adalah Allah itu sendiri. Maka ketika datang para malaikat Allah untuk mencabut nyawanya, maka telah dia, sadarlah dia tidak benar apa yang dia sangka. Maka dia katakan, faqad ra'aytu ayati, sungguh aku telah sia-sia akan hari-hariku seandainya ternyata kedudukan sebagaimana yang aku jumpai. Jadi aku jumpai datang mereka yang tidak mencabut nyawaku. Setelah apa kamu tidak mau? Kalau memang demikian ternyata statusku, ternyata bisa dicabut dan dipaksa oleh malaikat, berarti kan bukan Allah. Kalau tidak demikian, faktor kaya atau ayam ini, maka seluruh hari-hari itu telah sia-sia. Maka dia bilang, faktor kaya atau ayam ini belum sadar, masih belum sadar masa. Dibuat sampai yang terakhir. Waqad qala Allah Ta'ala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sabar lillahi ma fis samawati wal ardhi wal azizul hakim. Tertakdir mencucikan Allah semua yang ada di langit dan di bumi, dan Allah adalah al aziz al hakim. Allah adalah zat yang al aziz, dan izzahnya Allah itu mengandung tiga makna. Pertama adalah izzatul qadri wa syaraf, izzah dalam artian kedudukan dan kemuliaan. Berdasarkan makna ini, maka al-aziz kita artikan zat yang maha mulia. Kemudian yang kedua adalah izzatul qahr wal quwwah, izzah dalam artian dalam yang memaksa apa yang dia inginkan di selain terjadi. Dan zat yang maha kuat, maka dengan makna ini kita terjemahkan al-aziz dengan zat yang maha perkasa. Maka aziz jika diartikan maha perkasa yang benar, diartikan maha mulia juga benar. Maka ada makna yang ketiga, yaitu izzatul imtina. Itu maksud imtina adalah tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan yang lain. Disebut izzatul imtina. Al-Hakim dan Allah adalah Al-Hakim, dan Al-Hakim itu memiliki dua atau tiga makna. Yang pertama adalah makna Al-Hakim, karena ada fa'il itu dimana fa'il, bagaimana alim itu maknanya alim. Maka makna yang pertama Hakim dimana Hakim, artinya zat yang memiliki hukum, zat yang menghukum, yang mengatur. Kemudian al-hakim mungkin maknanya diambil, mungkin juga dari maknanya diambil dari kata al-hikmah, sehingga al-hakim maknanya adalah al-hikmah, zat yang memiliki hikmah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidak lakukan sesuatu kecuali manfaat dan ada tujuan mulia sebalik itu. Nah, karena dia adalah al-hakim dalam pengertian zat yang memiliki hikmah, maka salah satu konsekuensinya dia adalah muhkim, dan dia ya, menciptakan segala sesuatu secara politik dan tidak ada cacat sedikit pun. Semua yang diciptakan dengan teratur, dengan teliti, dan tidak mempunyai cacat sedikit pun. Kenapa? Karena dia adalah sedikit hikmah menciptakan segala sesuatu pada tempatnya. Fajami'u ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillah laisa huwa Allah. Maka semua yang ada di langit dan semua yang di bumi itu mensucikan Allah, dan bukanlah dia, dan bukanlah Allah. Kemudian Allah berfirman, lahu mulku samawati wal ardi min yawmi yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, wal awwal wal akhir wa dharru wal fasil wa huwa kulli syai'in 'aliim. Jadi Allah kerajaan langit dan bumi, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia melakukan atas segala sesuatu. Dia adalah zat yang awal, zat yang akhir, dia adalah zahir dan batin, dan dia adalah bikulli syai'in 'alim, mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dipahami oleh orang-orang sufia atau orang-orang awal dan wujud Allah yang berfatih. Jadi makna dengan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana, maka ini makna itu wujud. Maka wujud Allah adalah wujud makhluk. Dan yang paling tahu makna Al-Quran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa maknanya? Waktu sahih muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kala yakul fi du'ai Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay falikal habba wal nawa falikal habbi wal nawa muzila tawrat wal izil wal qu'an a'udhu bika min syari kulli kabatin anta akibu min asyadiha anta al-awwal falaysa fablaku shay wa anta al-akhir falaysa fa'adaku shay وأنت الظاهر فليس فوق الشيء وأنت الباطن فليس دون الشيء تقضي عن الزينة وأقضي من الفقر. Adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berdoa dalam doanya, Allahumma ya Allah, Allahumma itu maknanya ya Allah. Dan mim tasdid itu adalah mengganti imwas dari hasbun nida. Rabb as-samawati sab'i, yang merupakan Rabb langit yang tujuh dan pemilik arsy yang besar, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang membelah biji-bijian, warna-warna dan biji-bijian sehingga bisa tumbuh dan muncul di atas permukaan bumi, dan zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, yang engkau memegang ubun-ubunnya, dan semua makhluk Allah pegang ubun-ubunnya. Antal awwal, engkau adalah al awwal. Artinya, falaysa qablaka syai', tidak ada satupun sebelummu. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Dan engkau adalah akhir, falaysa qablaka syai', maka tidak ada sesuatu pun setelah. Maka semuanya mana kecuali yang kau inginkan untuk kekal. Wa anta zahir, dan kelas dalam zat yang nampak, artinya falaysa fawqa syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan kau adalah zat yang tersembunyi, artinya falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ya Allah, lunasilah hutangku. Ya Allah, lunasilah hutangku dan cukupkanlah aku jika aku tidak tertimpa kemiskinan. Maka ini adalah doa Nabi, ini adalah di atas dalil tetap fadlul mal, istimewaan harta. Artinya harta bukanlah satu hal yang dipandang hina dalam Islam, bagaimana pandangan orang-orang sufi. Harta adalah satu hal yang mulia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berlindung dari kemiskinan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wa al-akhir, ini adalah Allah itu meliputi segala zaman, segala waktu. Dan Allah itu adalah zahir wal batin, maka ilmu Allah itu meliputi segala tempat. Tidak ada satu pun satu tempat yang lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan ayat atau firman Allah surah Al-Hadid, wa ma'akum aynama kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan firman Allah, wa ma'akum aynama kuntum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di lanjutan ayat dari surat Al-Hadid ayat ketiga, di ayat yang keempat Allah berfirman, wa la tuqala qasama wa la aqsh, telah menciptakan langit dan bumi. Di ayat waktu masa adalah ya, waktu-waktu yang tertentu. Ya, kadarnya ya tidak diketahui. Dan berkaitan dengan masalah sitati ayat di Al-Quran, terdapat hadis yang dikenal di atas para ulama dengan sebutan hadis kubah. Jadi istilah hadis adalah satu hadis yang disebut dengan hadis kubah. Itu hanya yang menciptakan bahasanya pada hari Senin, Allah menciptakan apa, rasa Allah menciptakan apa, sama kembali. Dan dari itu ini seperti tidak ulama maksudnya apakah sahih apakah tidak. Ya, kesimpulannya ya, saya bersahihkan di sini jadi tumbuh ini maksudnya kalau ada tumbuh maka dia tidak hanya bukan 6 mata tapi 6 hari semua 6 hari. Karena tegas di sana disebutkan dalam Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Summa tawa'al al-'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas 'arsy. Nah, kata-kata summa ini menunjukkan bantah yang sangat pelak untuk orang memahami istilah dengan istilah. Karena Allah mengatakan summa. Kalau istawa diartikan dengan menguasai, tapi Allah mengatakan summa istawa, maka dimaksud. Maka makna istawa dan istawa itu mengandung banyak masalah. Jika istawa maknanya adalah istawa, berarti Allah itu ya bukan hanya istawa al-arsy, namun juga istawa al-arsy, istawa al-samawati wal-ardh. Dan apa pembedaan akhir yang lainnya, apa fadl akhir, apa istimewanya akhir yang lainnya, semuanya sama, Allah kuasai. Kemudian jika istawa maknanya adalah taulah menguasai, lalu dulu siapa yang menguasai? Dulu siapa yang menguasai? Karena Allah katakan sumpah sawa. Kalau Allah mengatakan summa, kemudian Allah istawa atau di atas A. Kalau istawa itu mana yang menguasai, maka maknanya itu dulunya A tidak dikuasai oleh Allah, namun berada di kekuasaan dan kekuasaan lain, pihak lain. Maka dalam bahasa Arab istawa di dalam maknanya kecuali menang atau pas tanding, menguasai setelah pertempuran. Maka jika ini ayat dapatkan summa, oh, maka berarti dulu alam itu dimiliki oleh, dikuasai oleh pihak lain. Kemudian dulunya itu Allah kalah, dulunya Allah kalah, kemudian orang tanding menang, orang tanding menang tidak baru itu mentawa alam. Ya Allah mayar itu berarti mayar itu minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Mayar itu dari sama ibu mayar itu fiha. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Di antara yang naik ke langit adalah amal saleh, amal-amal yang dilakukan oleh manusia, oleh para malaikat dan dapat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang naik ke langit. Tentang sitatu ayam ditegaskan bahwa sitatu ayam min ayam dunia. Jadi hari sebagaimana hari dunia, maka maka 6 itu bukan nama, namun 6 hari. Awal bulan Ahad dan awal Jumat. Pertamanya adalah Ahad dan akhirnya adalah Jumat. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke bumi. Kalau matahari wal qamar. Contohnya adalah hujan dan orang-orang mati yang dimakamkan di dalam bumi. Dan tetesan hujan yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha. Dan apa yang keluar dari bumi? Kanaba wal ma'ati. Semacam tumbuh-tumbuhan, keluar dari biji, keluar dari bumi, dari tanah. Wal ma'ati dan berbagai-bagai tambah. Wahai yang diluminas sama, kalau mengetahui apa yang turun dari sama dari langit macam rahmat dan azab Allah, wahai yang arjufiha dan apa yang naik ke langit yaitu al-amal as-salihah wa siyah, amal-amal keburukan dan amal-amal kebajikan. Wahai ma'akum aidi ilmihi aidi ma'kuntum. Wahmaafun darinya bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fadzakar subhanahu ala samawati wal ard. Maka Allah sebutkan bahwa langit dan bumi, wa fi mawadhi' akhar, wa ma bainahuma makhluqun lahu musabbihun lahu, wa akbar subhanahu annahu ya'lamu kulli syai'. Maka Allah menyebutkan tentang langit dan bumi. Di ayat yang lain Allah katakan, dan apa yang ada di antara langit dan bumi adalah makhluk kita Allah yang menciptakan Allah. Dan Allah memberitakan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa amma qawluhu wa ma'akum aina ma kuntum falabdu ma'ah la yaktadi fil lughatil arab ayakuna ahadu syai'aini mukhtalifan fil akhar. Kau dina'ala kitabullah wa kudu ma'asadiki. Adapun wa ma'akum dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, maka kata-kata ma'ah dalam bahasanya orang Arab layak tapi tidaklah bermakna ada dua sesuatu yang bercampur dengan yang lain, sebagaimana susu campur dengan sebagaimana susu dicampur dengan air. Dan orang sufi yang punya paham hulul wal ittihad, yang ini ya agak kurang tepat dibandingkan wahdat wujud, mereka mendalili pemahaman mereka adanya akidah hulul wal ittihad dengan ayat-ayat semacam ini. Maka perlu saya jelaskan misalnya kata-kata ma'an dalam bahasa Arab tidak menunjukkan dua hal yang bercampur, bahkan tidak menunjukkan kesatuan tempat meskipun tidak bercampur. Tidaklah menunjukkan kesatuan tempat, tidaklah mengharuskan kesatuan tempat meskipun tidak bercampur. Apalagi sampai bercampur. Janganlah bercampur. Kesatuan tempat tanpa bercampurnya zat itu saja bukanlah makna. Contohnya, bertakwalah kalian kepada Allah dan tidaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu apakah artinya orang jujur pulang ke rumah, kita ikut ke rumahnya, kemudian dia ke WC, kita ikut masuk WC? Tidaklah. Maka itu jalan bahasanya ma'a tidak segar itihadul maka apalagi ikhtilatul baina zaitain. Tidak menunjukkan kesatuan tempat, apalagi tidak menunjukkan bercampurnya dua zat. Demikian juga firman Allah Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu bahasa zat. Allah katakan para sahabat itu bersama Nabi. Apakah yang dimaksud para sahabat bersama Nabi? Oh, Nabi kesini, kesini, wah, ini hadir makan? Tidak. Apalagi apakah maknanya adalah ikhtilatu zawah? Tentu tidak, itihadul makan saja tidak. Kesatuan tempat saja tidak, apalagi sampai pelebuan dua zat. Para sahabat ya, Nabi pulang, mereka pulang. di rumahnya masing-masing. Namun Allah katakan dan para sahabat nabinya bersama dengan asyidah walau kufar muhammad bainahu keras dengan orang kafir dan kasih dengan orang yang beriman. Demikian juga firman Allah waladina amanu min ba'du dan orang-orang yang beriman setelah itu wa hajar wa jahadu berhijrah dan berjihad, maka mereka adalah ma'akum bersama kalian. Jadi tidak menuntut kesatuan teman. Fa'ulai kelingkum, maka mereka adalah bagian dari kalian. Kemudian saya ingin sampaikan bahasanya ma'iyatullah ada dua macam, ada ma'iyatul amam dan ma'iyatul khasa. Beliau katakan walabdu ma'aja'at al-Qur'an ammatan wa khasa. Dan ma'iyah dalam Al-Qur'an itu ada dua macam, ada amiyah ammah dan ada amiyah khafa. Kebersamaan Allah yang bersifat umum untuk seluruh makhluk dan kebersamaan Allah yang khusus hanya untuk beberapa makhluk saja. Fa'amma fi hadhil ayat, maka ma'iyah ammah adalah dalam ayat ini yaitu surat Al-Hadid ayat yang keempat. Demikian juga firman Allah di surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Alam tara tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalika, tidak pula jumlah yang lebih sedikit dari itu. Wala aktsar atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Aina makan mana saja mereka berada, kemudian Allah akan beritakan kepada mereka amal yang mereka kerjakan nanti pada kiamat. Inna Allah bikulli syai'in alim, ya Allah mengetahui segala sesuatu. Melihat dalam ayat ini Allah buka firman-Nya dengan ilmu. Alam tara anna Allah ya'lamu wa khatama bil ilmi, dan Allah tutup ayatnya dengan ilmu. Inna Allah bikulli syai'in alim. Dan di tengah-tengahnya Allah mengatakan huwa ma'ahum aina ma kanu. Maka ini isyarat yang sangat-sangat jelas tentang makna ma'iyah ammah. Oleh karena itu Abbas, Dhahab, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Kufi, karena Sufyan ada Sufyan Ats-Tsauri dan ada Sufyan Ibn Uyainah, dan keduanya adalah semasa namun berbeda tempat. Kalau Sufyan Ats-Tsauri itu Al-Kufi, sedangkan Sufyan Ibn Uyainah itu Al-Makki. Kalau Sufyan Ats-Tsauri itu tinggalnya di Kufah di Irak, sedangkan Sufyan Ibn Uyainah itu tinggalnya di Mekah, di Hijaz yaitu di Mekah. Dan mereka seorang ini semasa. Dan Ahmad bin Hanbal mengatakan huwa ma'ahum bi ilmihi, Allah bersama mereka dengan ilmunya. Kemudian contoh ma'iyah khasah wa amal ma'iyah khasah fa fi qawli ta'ala, maka contohnya di surat An-Nahl, inna Allah ma'aladina taqaw waladina humma sinun, ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, inna ni ma'aku ma'atma'u wa'ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Maka di sini menunjukkan ma'iyah khasah asma'u wa'ara, aku mendengar dan aku melihat. Maka mendengarnya Allah itu mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah Allah mendengar dan melihat. Mendengar, mendengar dalam artian mendengar dan menolong. Mendengar apa yang terjadi dialami oleh kekasihnya dan akan menjadi pertolongan. Makna yang lain, ada mendengar Allah yang mana sudah tahdid. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina ketika Allah berfirman tentang perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan inna Allah fakirun wa nahnu aghnia, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia fakhthu ma qalu. Kami mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu kere dan kamulah yang kaya-kaya. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Maka Allah katakan, sungguh Allah mendengar perkataan mereka. Apa yang dimandangkan di sini? Ini tatuman makna tahdid, mengandung makna ancaman. Sedangkan asma di sini mengandung makna an-nasr, mutaib. Maka mendengarnya Allah itu mengandung beberapa makna tambah. Disampai mendengar berarti mendengar. Maka terkadang mendengar itu mengandung makna tambahan an-nasr, menolong. Contohnya di sini asma'u wa'a. Kemudian terkadang mendengar dia maknanya adalah mengandung makna ancaman. Demikian juga contoh ma'iyah yang khas yang lain. Cuma di surat Taufan Ityakul Isayubi ketika dia berkata kepada sahabat, ketika Muhammad berkata kepada sahabat yaitu Abu Bakar, La tahzan inna Allah ma'ana, janganlah sedih, Allah bersama kita. Yakni artinya yang di Allah maksudkan dari Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Allah itu bersama Musa dan Harun dan tidak bersama Fir'aun. Dan Allah itu bersama Muhammad dan sahabatnya itu Abu Bakar, dan Allah tidak bersama Abu Jahal dan yang lainnya yang merupakan musuh-musuh Allah dalam pengertian ma'iyah khafa. Dan Allah bersama orang-orang bertakwa dan berbuat ihsan, dan Allah tidaklah bersama dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melampaui batas dalam artian ma'iyah khafa. Adapun ma'iyah amma, maka Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berjana, bersama dengan Harun, Musa dan Fir'aun. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.